الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين في حرمتي، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو البختري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد بن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. ابن طمر يذكر حديث صامة من حديث سيدنا كتب بشتلي dalam Bukhari bahwasanya akan tetap ada sekelompok dari umat yang tegak di atas kebenaran. Dan disebut bukan hanya mansurah tetapi azizah yang mulia sampai hari kiamat. Kemudian diriwayatkan oleh beliau dengan sarannya juga sampai kepada Wahab bin Munabbih, qala, siapa yang dimaksud dengan taifah mansurah? الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمن. يعني maksud dengan mereka faifatul mansurah adalah orang yang menjaga dirinya, orang faqih yang ahli dalam ilmu, ni faqih, afif yang menjaga dirinya, az-zahid yang zuhud di dunia, yang berpegang dengan sunnah. Ulaika atba'ul anbiya, mereka lah para pengikut para anbiya, mereka lah pengikut-pengikut para nabi. Demikian dikatakan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah. Walau ayatan bisanadih ila Sufyan bin Uyayna, dan beliau membawakan pula masih dalam kitab yang sama, kitabnya Ibnu Battah, yaitu Al-Iban, menukil dengan hadis sampai ada Sufyan bin Uyayna rahimahullah, ala afdalun nas manzilatan يوم القيامة من كان بينه وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أفضل الناس sebaik-baik manusia kedudukannya nanti يوم القيامة adalah ما كان بينه وبين خلقه. Siapa-siapa yang merupakan perantara antara Allah dengan makhluknya, itu afdalun nas manzilatan yaumal qiyamah, yang paling tinggi kedudukannya yaumal qiyamah di antara manusia adalah yang merupakan perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Siapa? Ini masuk oleh Sufyan bin Uyainah. Ar-Rusul wal ulama. Para rasul dan para ulama. Kenapa dikatakan perantara? Karena mereka yang menyampaikan apa kata Allah kepada manusia. Berarti mereka-mereka para pembawa ilmu, para pembawa ilmu agama adalah orang-orang yang dikatakan makana bainallah wa baina ibadihi. Bainallah wa baina khalqihi, yang merupakan perantara antara Allah dengan makhluk. Dan ini tentunya di samping keutamaan ulama juga merupakan keutamaan ilmu. Artinya kalau kita mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu din, mempelajari Quran dan Sunnah, kemudian kita mengajarkan pada manusia, kita mengajarkan apa? Mengajarkan syariat Allah. Ketika kita menerangkan tentang mana halal mana haram, kita menerangkan ucapan Allah, menyampaikan syariat Allah, maka berarti kita merupakan perantara yang menyampaikan apa yang dimaksud oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah. Dan ini kedudukan yang sangat tinggi. Dikatakan afdalun nas manzilatan. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah yang menjadi perantara antara dia dengan Allah. Tetapi jangan lupa, sisi lain merupakan manusia yang paling mengerikan tanggung jawabnya. Paling mengerikan tanggung jawabnya. Karena kalau dia salah menyampaikan, berarti dia berdusta kepada Allah. Menyatakan halal, padahal Allah tidak menghalalkan, Allah mengharamkan. Menyatakan haram, padahal Allah menghalalkan. Maka ini yang mengerikan. Karena tanggung jawabnya besar, maka kedudukannya pun tinggi. Demikian para ulama yang dikatakan makana bainahu wa baina khalqihi, yakni rasul wal ulama. Yakni maksud oleh Sufyan bin Uyainah adalah para rasul dan para ulama. Diriwayatkan pula masih oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah dengan sanadnya sampai kepada Salamah bin Sa'id, qala kana yuqal, bahwasanya dikatakan al-ulama surut al-azmina, fa kullu 'alimin misbahun wa misbahu zamanihi fihi yastadhi'u ahli 'asrihi, qala wa kana yuqal al-ulama tansakh makaydi syaitan. Berkata Salamah bin Sa'id rahimahullah bahwa ulama merupakan surujul azminah, pelita-pelita zaman. Para ulama adalah cahaya di zamannya. Fakullu alimin misbahu zamani. Setiap ulama merupakan cahaya di zamannya. Artinya zaman itu akan menjadi terang karena ada sipulan-sipulan-sipulan dari para ulama. Kalau tidak ada mereka, maka zaman itu gelap. Zaman kegelapan. Fihi yastadhi'u ahli 'asri. Dengan cahaya mereka para ulama, penduduk di zamannya memanfaatkan cahaya itu. Wa kana yuqal, maka dikatakan pula tentang mereka para ulama, al ulama tansah. Maka ya di syaitan. Para ulama akan membatalkan tipu daya syaitan. Membatalkan tipu daya syaitan dengan ilmu. Tidak bisa dengan yang lain. Syaitan memiliki tipu daya-tipu daya. Memiliki zukhrufal qawli ghurura. Allah menyatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُرْحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَلْ قَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syayatin al-insi wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan sesama mereka, zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang indah dirangkai tetapi menipu. Sepertinya indah tetapi menyesatkan. Ini makai di syaitan. Siapa yang bisa meruntuhkan mereka di syaitan? Siapa yang bisa meruntuhkan tipu daya syaitan ini? Al-ulama. Al-ulama akan menyatakan dengan mudah itu tipu daya syaitan yang benar begini. Itu tipu syaitan yang benar seperti ini. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengerti. Kadang dibungkus dengan qala Allah, qala Rasul. Al-fitnah idza aqbala arafahu al-ulama wa idza adbara arafahul juhala. Kata para ulama rahimahumullah, bahwa yang namanya fitnah ketika datang, ulama langsung tahu. Tapi ketika pergi, baru orang-orang bodoh tahu. Sudah lewat. Ketika baru datang, semua kagum-kagum. Ini kayaknya, masya Allah ini orang betul-betul pemahamannya cemerlang, ide-idenya bagus. Para ulama menyatakan, la, ada mubtadi'un dhal, hizbi sururi, ada kada wa kada. Orang awam bingung, gimana dia ulama, gimana syekh, gak ngerti. Para ulama tahu, juhala gak ngerti. Nanti kalau sudah mulai habis, sudah mulai berakhir, sudah ada barok, oh iya yang dulu itu ternyata hizbi ya. Allah, sudah ada fitnah baru. Ya, itu terlewat. Ya. Begitu sudah ada fitnah baru, dia baru tahu fitnah yang lama. Yang dulu. Oh jadi yang dulu dikatakan oleh Syekh Hizbi, ternyata benar ya. Baru sekarang tahunya. Setelah sekian banyak orang terbawa. Panibidina azakumullah ini. Al-ulama. Ya. Ilmu yang diboleh mereka, menjadikan mereka mulia, dan menjadikan mereka berperan sangat pentingnya. Pertama, perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Menyampaikan tentang apa yang Allah kehendaki dalam Quran. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ini kedudukan tinggi sekali. Yang kedua, meruntuhkan makayid syaitan. Begitu datang, ulama yang tahu duluan. Juhala masih belum mengerti, orang awam masih belum paham. Para ulama sudah berbicara. Bahkan orang awam kaget-kaget. Cuma terbagi dua. Ada yang kaget-kaget tapi nerima. Ada yang kaget-kaget nolak. Ini yang bahaya. Ini yang nolak, ini yang bahaya. Sok tahu. Kalau sudah bodoh, tapi sadar. Bahwa dirinya bodoh. Maka walaupun kaget-kaget. Ternyata ya, saya kira ulama. Panibirina azakumullah. Datang syekh alim. Orang semua muji. Pulau Jawa sampai miring katanya. Kenapa karena di Jakarta ada ulama? Dan tohan. Dan termasuk saya kagum waktu itu. Hebat. Hafalannya. Dia berbicara dalam keadaan menukil kitab-kitab, 50 kitab. Dengan halamannya, dengan mu'alifnya, dengan nukilannya hafal. Qala fulan fi kitabi kada safha kada. Wa qala fulan fi kitab kada safha kada. Sebutkan. Semuanya. Sampai semua orang berkata seperti itu. Dan yang berkata seperti itu, benar-benar kejadian. Wah, Pulau Jawa miring. Karena ada syekh di sini. Ternyata, kata para ulama, hadza rajul qawluhu qawlul majanin, kata Syekh bin Baz. Ucapan orang ini, ucapan orang majnun. Kaget. Tetapi karena kita mengakui kebodohan kita, kita percaya. Kita baca alasannya, kita baca sebabnya. Ternyata sufi khafi. Mudallis. Menutupi kedhaifan hadis. Membela musyrikin. Musyrikin yang menyembah batu, menyembah kuburan, kata si Tahan ini. Jangan lihat bagaimana mereka menyembah kuburan, tapi lihat niat mereka. Mereka menghormati para ulama yang dikubur. Dan mereka menginginkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menginginkan pada makhluk. Maka dengan niatnya, mereka adalah orang-orang yang thayyibin. Qauluhu qaulul majani. Apa contohnya ucapan-ucapan majnun? Dikatakan oleh dia ini. Ya laitana, doa kiranya kita di zaman Husain. Wala nashrabanna min riqi Husain. Sungguh kami kalau di zaman Husain, kami akan minum air liurnya Husain. Hadza qauluhu qaulul majanin, ucapan orang gila. Para sahabat yang mulia, tidak ada yang rebutan air liur Husain. Karena kita mendengar ucapan para ulama, selamat. Selamat. Sebagian terbawa. Jadi sufi. Bersama dia. Yang paling ringannya menjadi hizbi, sururi. Kenapa? Ternyata semua orang memiliki keilmuan. Ini walaupun sufi, ternyata ilmunya masya Allah. Kata yang tadi bilang Pulau Jawa miring itu, sekarang jadi sururi. Hizbi di luar Jawa sana, di Kalimantan. Qanibidina azakumullah, kumuzim yang sahramat. Maka fitnah idza aqbalat, kalau datang, arafahul ulama. Wa idza adbara, arafahul juhala. Kalau sudah pergi fitnah itu, sudah selesai, sudah beres, baru orang bodoh menyatakan, oh iya ya, ternyata benar fitnah. Tetapi ketika baru datang, tidak ada yang tahu. Kecuali ulama. Kemudian Azamullah kembali kepada ucapan beliau. Bahwa para ulama, kata Salama Ibn Sa'id, yansakh atau tansakh makaid syaitan, membatalkan tipu daya syaitan. Maka yang paling dibenci oleh syaitan adalah ulama. Yang paling dibenci oleh ahlul bid'ah adalah ulama. Yang dibenci oleh para ahlul ahwa adalah ulama. Ahlus sunnah. Kenapa? Berantakan semua syubhat mereka. Mereka melemparkan satu syubhat belum sampai terdengar oleh kaum muslimin secara umum sudah dibantah oleh para ulama. Hadza batilun. Hadza tanzib. Hadhihi syubhatun. Kana bin Azab wal alhamdulillah. Masih kita memiliki para ulama yang membatalkan tipu daya syaitan. Kemudian Ibnu Battah mengomentari. Qala ja'alana Allah wa iyyakum man yuhyi bihi al-haq was sunan. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian orang-orang yang menghidupkan kebenaran dan menghidupkan sunnah-sunnah. Wa yamutu bihi al-batil wal bid'ah, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mematikan kebatilan dan kebid'ahan. Wa yastadhi'u bi nuri 'ilmihi ahli zamanih, dan menjadi orang-orang yang manusia penduduk di zamannya mengambil ilmu, mengambil cahaya daripadanya. Qul inna a'udzubikumullah yang yuqawwi qulubil mu'minin min ikhwanih, yang menguatkan hati-hati kaum mukminin dari saudara-saudaranya. Qul amin. Amin. Ini doanya Ibnu Battah, semoga kita jadikan orang-orang yang berilmu sehingga kita menjadi orang yang menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah, dan kita menjadi pelita yang manusia mengambil cahayanya, memanfaatkan cahayanya, dan menguatkan hati-hati kaum muslimin, menguatkan hati-hati ikhwan, saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini yang kita harapkan. Tentunya harapan dengan doa dan dengan usaha. Bagaimana usaha untuk menjadi ahli ilmu? Ya belajar, ngaji. Enggak cukup hanya daurah-daurah saja. Saya hadir tiap daurah, daurahnya berapa bulan sekali. Tetapi saya hadir seminggu sekali, kurang. Tiap hari. Belajar. Setidaknya kalian bisa mempelajari dari segala macam apa yang kalian bisa. Dengan membaca, dengan mendengarkan kaset, dengan kajian, dengan streaming, dengan apa saja. Kalau ada masalah, ditanyakan kepada ustaz. Ini termasuk thalabul ilmi. Dan itu bukan atau tidak. Kenapa? Karena ditanyakan. Kalau ada sesuatu yang membingung, ditanyakan. Sesuatu yang susah, ditanyakan. Suatu yang menjadi pertanyaan atau menjadi suatu yang iskal, ditanyakan. Maka ini adalah cara belajar siswa aktif. Jangan nunggu disuapin. Jangan nunggu disuapin, cari sendiri. Belajar. Kenapa? Anzuru hafidhukumullah. Kaifa kana qadrul ulama 'inda salaf. Lihatlah hafidhukumullah bagaimana kedudukan ulama di kalangan para salafus saleh. Walidzalika sa'idat wa'tazzat. Oleh karena itu mereka berbahagia dan mereka menjadi mulia karena mereka kenal kedudukan para ulama. Kenal kedudukan ilmu dan kenal kedudukan para ulama. Dikeluarkan oleh Imam Al-Kahi rahimahullah dengan sanadnya kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh." Hari ketika muka-muka menjadi putih dan sebagian wajah-wajah menjadi hitam. Kata Ibn Abbas, "Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa ahli sunnati wal jamaah." Adapun wajah-wajah mereka yang memutih adalah wajah-wajah ahli sunnah. Wa ulul ilmi. Ya, lanjutkan kalimatnya. Ahli sunnah wal jamaah wa ulul ilm, dan para ulama. Wa amma alladhina swajjat wujuhuhum, adapun yang hitam wajah-wajah mereka adalah ahlul bid'ah wa dhalalah. Maka ketika Allah menyatakan dengan kalimat atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amr bukan hanya penguasa, termasuk di dalamnya adalah para ulama. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sering dibahas ayat ini. Dibahas dalam kajian-kajian tentang sikap ahli sunnah terhadap pemerintah. Bahwa penguasa itu harus ditaati fil ma'ruf. Ternyata yang dimaksud ulil amr bukan hanya penguasa. Penguasa dan para ulama. Sebagaimana dikatakan dari Mujahid rahimahullah, bahwa makna ulil amr adalah ahlul ilmi wa ahlul fiqh. Diperintahkan kita oleh Allah untuk taat pada mereka, untuk dengar nasihat mereka. Jangan sok pintar, jangan berani-berani jalan sendiri tanpa bimbingan para ulama. Siapa yang menyelisihi penguasanya akan rusak dunianya. Dan siapa yang menyelisihi para ulamanya maka akan rusak agamanya. Sama-sama ulil amr, penguasa dan umat, penguasa dan ulama. Diperintahkan untuk kita taati, taati Allah dan taati Rasul dan ulil amr. Minal ulama wal umara. Faman khalafal umara fasadat dunyahum. Siapa yang menyelisihi para penguasa, rusak dunianya, hancur dunianya. Dan siapa yang menyelisihi para ulama, hancur akhiratnya, hancur agamanya. Hancur dunia dengan hancur agama, mana yang lebih mengerikan? Khamirin azakumullah, tentunya lebih mengerikan hancur agama. Maka dua-duanya berbahaya. Menyelisihi penguasa berbahaya, menyelisihi ulama lebih berbahaya. Kenapa kita bahas taat pemerintah, taat pemerintah, taat pemerintah? Kita lupakan taat pada penguasa. Ahlul ilm. Pada para ulama maksud saya. Ahlul ilm. Kenapa kita lupakan? Setiap ada bimbingan, ini fatwa ulama, jawabannya na'udzubillah. Mengerikan jawabannya. Melecehkan ulama. Ulama kan tidak maksum. Yang bilang maksum siapa? Ini nasihat mereka, ini fatwa mereka. Ulama juga manusia. Yang bilang mereka malaikat siapa? Kalimat-kalimat tadi dari satu sisi kelihatannya benar. Memang mereka bukan malaikat. Mereka manusia, iya. Mereka tidak masuk, iya. Tetapi di balik ucapan mereka itu yang mengerikan. Di balik ucapan mereka maknanya jangan dengarkan ucapan ulama, jangan dengarkan fatwa ulama. Ini fatwa ulama ya ikhwan. Ini qala syekh fulan, syekh fulan, syekh fulan. Jawabannya para ulama itu nabi, kata orang Jawa sana. Ulama itu bukan nabi. Ini tanda-tanda. Kalau pada hatinya ada zaid, dalam hatinya ada syekh, ada sesuatu yang menjadikan kedudukan ulama di mata dia sangat rendah. Qul inna a'udzu billah. Apalagi kalau ternyata bukan satu ulama, sekian ulama. Ada alasan baru belakangan. Tapi kan ulama belum sepakat. Qul inna a'udzu billah. Hujjah yang dibawa oleh mereka, itu penting. Hujjah yang dibawa oleh mereka. Kalaupun baru dua ulama, bahkan satu ulama, kalau membawa hujjah, membawa dalil, membawa bukti, membawa riwayat hadis, maka jangan kita kemudian lancang menyatakan ini dan itu dengan penolakan. Jangan kemudian lancang kita berkata, ya kita juga manusia, dia juga manusia. Saya bisa salah, dia juga bisa salah. Siapa kamu, siapa dia? Qul inna a'udzubillah. Dan biasanya kalimat-kalimat seperti ini muncul dari ahlul ahwa, ahlul bid'ah, hizbiyyin. Bahkan suriin juga termasuk yang sering mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Hal selanjutnya dikatakan, wa'lamu barakallahu fikum anna al-khaira was-sa'adah murtabitun biwujudi ahli al-ilmi. Ketahuilah, sesungguhnya kebaikan dan kebahagiaan terkait erat dengan keberadaan ilmu dan ulama. Terkait erat dengan keberadaan para pembawa-pembawa ilmu. Wa idza dhahaba ahlul ilmi kathura jahl. Kalau hilang mereka para ahlul ilmi, maka akan menyebar kebodohan. Wa kathuratil fitan, akan terjadi fitnah-fitnah. Wa takadan nas ru'usan juhalan, dan manusia akan mengambil tokoh-tokoh agamanya dari orang-orang bodoh. Mengambil tokoh-tokoh panutannya dari orang-orang jahil. Kalau sudah demikian, azumatil fitnah. Kalau sudah demikian, akan semakin besar fitnah-fitnah. Qanibidina azakumullah, sudah juhala ditambah lagi dengan orang-orang yang dianggap sebagai da'i padahal juhala. Dianggap sebagai alim padahal jahil. Ini lebih mengerikan fitnah. Kalau satu orang bodoh, dia merugikan dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang bodoh yang menganggap dirinya alim, membuat fitnah pada dirinya dan membuat fitnah pada orang lain. Fadallu wa adallu. Sebagaimana diriwayatkan juga dalam hadis yang juga sahih, bahwasanya inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad, walakin yaqbidul yaqbiduhu biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala enggak mencabut ilmu begitu saja dari hamba-hambanya. Tetapi Allah cabut ilmu dengan dimatikannya para ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman, hingga ketika tidak tersisa seorang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Akhirnya manusia menjadikan manusia bodoh sebagai tokoh-tokoh ulama mereka, sebagai ru'us, tokoh-tokoh panutannya, tokoh-tokoh pimpinannya. Fasu'ilu fa'attau bighairi ilmin. Akhirnya ketika ditanya, dia menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Demikian juga hadis ini masih dalam riwayat Bukhari rahimahullah, bahwasanya ketika ilmu dicabut, maka mereka mengambil istakatan nasu sanjuhana. Dan ikhwan ibn a'azakumullah, perlu diketahui, orang yang dalam keadaan jahil tidak bisa melihat kedudukan seorang ulama. Sebaliknya, enggak bisa melihat juga seberapa orang dianggap ulama. Kalau bodohnya sangat net, udah keterlaluan bodohnya, datang talib ilmu santri dari Al-Bayyinah tadi dikatakan ulama. Iya kan? Bahkan di bawah itu, ada satu orang datang bisa ngaji, bagus ngajinya, dikatakan ulama. Ya standarnya mereka. Semakin tinggi lagi, maka lebih tinggi. Ustadz-ustadz kita dianggap ulama. Aduh belum, saya bukan ulama. Tapi karena mereka merasa diri mereka sangat awam, wah, alim ini, ulama. Hanifinazakumullah. Sehingga, jangan-jangan ketika kita menganggap si fulan alim, jangan-jangan salah kita. Hanifinazakumullah. Sehingga, yang namanya ulama, dalam keadaan memiliki standar-standar, memiliki kriteria, dan jangan kita percaya pada diri kita sendiri. Tanyakan pada mereka-mereka yang lebih berilmu. Maka akan kita kenali siapa ulama. Siapa? Para ulama. Barakallahu fikum. Maka alhamdulillah, thullabul ilm, pelajar, pencari ilmu, mulai paham. Oh, ternyata di sini tidak ada ulama. Iya kan? Kenapa? Karena dia belajar, belajar, belajar, belajar, sampai ketika dia merasa, guru saya juga. Sepertinya, kanibirina'azakumullah, masih ada yang lebih alim dari dia. Tetapi kalau dia taklid asabiyah, maka dia seperti kata kelan tempurung. Tidak mengetahui ulama kecuali gurunya saja. Pokoknya apa kata guru saya? Kasihan. Dia belum melek, belum membuka matanya, belum membuka tempurungnya. Maka merasa yang namanya ulama hanya guru dia saja. Pokoknya apa kata guru saya? Kasihan. Akhirnya berbuah taklid, ta'assub, jumud dan seterusnya. Tetapi ketika dia membuka tempurungnya, ternyata banyak yang lebih alim. Banyak yang lebih alim. Berangkat. Mencari ilmu. Mendatangi ulama di seluruh penjuru dunia. Maka ini yang insya Allah, mereka akan mendapatkan bimbingan ilmu dari sumber-sumbernya. Bimbingan ilmu dari sumber-sumbernya. Kita hanya perantara. Menyampaikan kepada kalian kata ulama, menyampaikan pada kalian fatwa ulama, menyampaikan pada kalian keterangan para ulama. Kalau kalian mau mencari sanad ali, wabihi wa ni'mah. Sanad ali artinya mencari yang lebih tinggi. Saya akan mencari guru dari gurunya guru saya. Masya Allah. Akan meningkat ilmunya. Barakallahu fikum. Dan jangan berhenti belajar. Masih ada beberapa lagi, tetapi tapi pertanyaannya enggak terjawab. Kita ambil sedikit buat pertanyaan para kolektifum. Walafu minkum kalau ada salah ucap, salah berbicara. Astagfirullahaladzim. Walafu minkum.